Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal, kita kembali dipertemukan di majlis ini, ya. Taib dalam keadaan diberi kesehatan, diberi berbagai macam kemudahan. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu fara'id atau ilmu hukum waris Islam, ya. Kita sudah sampai kepada bab yang ketujuh dari buku yang kita pelajari, bab yang ketujuh dari buku yang kita pelajari, itu bab yang menjelaskan ahli waris yang termasuk dari ashabul furuq, ahli waris yang telah mendapatkan jatah tertentu, ya, bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Dan telah kita pelajari bahwasanya bagian yang telah ditentukan dalam syariat hanya ada 6 saja, yaitu setengah, kemudian 1/4, kemudian 1/8, kemudian 2/3, 1/3, dan berapa? 1/6. Hanya 6 ini saja, ya, bagian-bagian yang telah ditentukan yang didapatkan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu setengah, kemudian setengahnya yaitu 1/4, kemudian setengahnya lagi yaitu 1/8, setengah, 1/4, 1/8, kemudian 2/3, ya, kemudian setengahnya yaitu 1/3, kemudian setengahnya lagi yaitu berapa? 1/6. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan penjelasan siapa ahli waris yang berhak mendapatkan setengah, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/3. Kita telah selesaikan dengan tuntas insyaallah ta'ala, sehingga tersisa di hadapan kita pembahasan tentang ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6, ya, dan pembahasan tentang syarat-syaratnya. Nah, wabillahi taufik, bisa dibuka pada halaman, ya, 57, ya. Kita lihat tabel yang ada di situ, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6 ada berapa orang di situ? Ada 7 orang. Ya, ada 7. 7 ahli waris yang mungkin mendapatkan 1/6. Kita katakan mungkin karena dia bisa mendapatkan 1/6, bisa mendapatkan lebih dari itu, atau bahkan tidak dapat sama sekali. Ya. Namun yang mungkin mendapatkan 1/6 hanya 7 orang itu. Hanya 7 orang itu saja yang mungkin mendapatkan 1/6 ketika syarat-syaratnya dipenuhi. Ketika syarat-syaratnya, ya, terpenuhi, ya. Kita sebutkan dulu, ya, siapa 7 orang itu. Yang pertama yaitu ayah. Ayahnya mayit atau al-ab. Ayahnya mayit. Ini mungkin mendapatkan 1/6. Kemudian yang kedua kakek. Ya, kakeknya mayit. Itu kakek dari pihak ayah. Atau bapaknya bapak, nah, ayahnya ayah. Nah, ini mungkin mendapatkan berapa? 1/6. Kemudian ke atas, terus selama jalurnya masih jalur ayah. Ya. Ayahnya, ayahnya, ayah. Nah. Ayahnya, ayahnya, ayahnya, ayah. Yang penting, ya, kakek ke atas melalui jalur apa? Laki-laki. Ya, ini masih memungkinkan untuk mendapatkan 1/6. Ini yang kedua, ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6. Kemudian yang ketiga adalah ibu. Ibunya mayit atau al-um. Ibunya mayit, ya. mungkin mendapatkan seperenam. Kemudian berikutnya yang keempat adalah nenek. Nenek di sini maksudnya adalah ibunya ibu atau ibunya ayah, sama saja. Ya. Jadi nenek ya mungkin mendapatkan apa namanya seperenam. Ya. Coba antum perhatikan di sini. Empat orang ahli waris ini, empat golongan ahli waris adalah asal usulnya mayit, ya, asal usulnya, itu ayah, kemudian kakek, ibu, kemudian apa, nenek. Ini empat ini, ya, ini empat orang mungkin mendapatkan seperenam. Yang pertama ayah, yang kedua ayahnya ayah, yang ketiga ibu, yang keempat ibunya ibu atau ibunya ayah, yaitu nenek, ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang kelima adalah cucu perempuan. Ya, cucu perempuan. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Adapun cucu perempuan dari anak perempuan sudah kita bahas, termasuk ahli waris atau bukan ahli waris? Termasuk ahli waris atau bukan? Cucu perempuan dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Ya. Ya, jadi anaknya cucu, apa anaknya anak perempuan, yaitu cucu dari anak perempuan bukan ahli waris, namun dia termasuknya sebagai kerabat, ya, zawil arham yang mungkin mendapatkan warisan dalam kondisi tertentu nanti. Ya, mereka bukan ahli waris. Ya. Cucu dari pihak anak perempuan kita bukan termasuk ahli waris. Ya, wabillahi taufik. Kembali pada pembahasan. Jadi yang berhak mendapatkan seperenam adalah cucu perempuan, namun dari anak apa? Laki-laki. Atau bintu ibn. Anak perempuan dari anak laki-laki. Taib. Bintu ibn. Nah. Ini yang kelima. Ma'asyiral muslimin. Taib. Jadi sudah lima sekarang. Empat dari asal-usul kita. Satu dari apa? Ya, keturunan kita. Keturunan kita hanya cucu saja, cucu perempuan dari ya, anak laki-laki. Kemudian berikutnya yang keenam dan ketujuh adalah saudara-saudara kita. Ya. Taib. Siapa yang berhak mendapatkan seperenam? Yang keenam adalah saudari seayah. Saudari seayah, ingat, saudari seayah. Itu yang mungkin mendapatkan seperenam. Kemudian yang ketujuh, saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari apa? Seibu. Nah, insyaallah taala sudah bisa dihafalkan di sini. Nah, ya. Sebelum lagi kita masuk pada apa? Pembahasan syarat. Ya. Jadi inilah ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam. Nah, baik. Sekarang kita lihat ya syarat ya. Syarat-syarat dari ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam. Baik. Yang pertama adalah yang berhak mendapatkan seperenam adalah ayah. Ya. Kapan ayah mendapatkan seperenam? Ya. Syaratnya hanya satu saja. Yaitu mayit memiliki apa? Keturunan, itu saja. Intinya mayit punya keturunan, apakah itu anak atau apa? Cucu, ya. Maka ayah mendapatkan berapa? Seperenam. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu." Ya. Dan bagi kedua bapak ibunya mendapatkan harta berapa? Seperenam dari mayit. In kana lahu walad, jika mayit memiliki apa? Anak. Demikian nas dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ayahnya mayit berhak mendapatkan seperenam kalau mayit punya apa? Anak. Ya. Apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan? Apakah cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki? Ya. Intinya mayit punya apa? Punya anak. Ya. Misal saya mati punya ayah. Ayah saya masih hidup. Kemudian saya punya anak laki-laki. Istri sudah tidak ada, barangkali sudah meninggal atau Ya. Yang penting kondisi ketika saya mati tidak ada ahli waris kecuali hanya ayah dan seorang anak apa? Laki-laki. Soal, berapa ayah mendapatkan warisan? 1/6, ya. Karena saya punya anak, ya. Jadi saya mati punya ayah dan punya anak laki-laki, ayah saya mendapatkan 1/6, kemudian anak laki-laki saya mendapatkan semua harta, yakni sisa dari ya, harta setelah diberikan kepada ayah berapa? 1/6. Nah, jadi demikian ya, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini yang pertama dari ahli waris yaitu ayah. Ayah dia mendapatkan 1/6. Hanya saja di sini ya, ada rincian lagi. Ada rincian lagi. Yang namanya keturunan mayit itu ada dua kemungkinan, yaitu laki-laki atau apa? Perempuan. Ya. Kalau tadi saya sebutkan contoh yang pertama, saya mati meninggalkan ayah dan meninggalkan anak apa? Laki-laki. Kalau saya mati meninggalkan ayah dan anak perempuan, anak apa? Perempuan. Nah, ini kondisi yang kedua. Ya, kondisi yang kedua. Maka ya, ketika itu ya, ayah dia mendapatkan 1/6 dan sisa. Kalau ada sisa. Ya. Sekali lagi, kalau anak yang ditinggalkan oleh mayit adalah anak perempuan atau cucu perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 dan apa? Sisa. 1/6 dan apa? Sisa. Coba antum perhatikan baik-baik, ya. Seorang mati, ya, atau afwan, ayah kapan mendapatkan 1/6? Kalau mayit meninggalkan apa? Keturunan. Kalau keturunannya laki-laki, maka ayah murni hanya mendapatkan apa? 1/6. Tapi kalau keturunannya perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 dan ditambah apa? Sisa. Kalau ada sisa. Baik. Dengan contoh akan jelas insyaallah taala. Dengan contoh akan jelas. Baik. Sekarang kita beri contoh. Ya. Seorang mati meninggalkan ayah, ya, kemudian meninggalkan istri, kemudian meninggalkan anak perempuan, ya. Baik, coba dikerjakan di sini. Istri mendapatkan berapa? Mana dulu bebas, enggak masalah. Istri mendapatkan berapa di sini? 1/8, ya. Seperti telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Istri mendapatkan 1/8. Kenapa istri mendapatkan 1/8? Karena mayit memiliki apa? Keturunan, ya. Mayit memiliki keturunan. Baik. Sekarang ayah. Ayah mendapatkan berapa di sini? 1/6, ya. Kita beri dulu 1/6. Kita beri dia 1/6, ya. Kenapa 1/6? Karena ya, mayit memiliki apa? Keturunan, yaitu anak perempuan, ya. Baik, ini dulu kita beri. Anak perempuan berapa diberi? 1/2, ya. Kenapa? Karena dia sendiri, kemudian tidak ada apa? Mu'assib, tidak ada saudara laki-lakinya. Ya. Ah, seperti inilah apa namanya? Warisan kita bagi. Nah. Tadi sudah kita sebutkan ayah itu kalau bersama dengan apa? Ahli waris anak perempuan atau keturunan perempuan mayit, maka ayah bukan hanya mendapatkan 1/6 namun ditambah dengan apa? Sisa. Jika ada sisa. Nah, seandainya harta yang ditinggalkan adalah 24 bagian, ya, misalnya harta yang ditinggalkan adalah 24 ya 24 juta atau sekian. Kita berikan dulu ya kawan, ya masing-masing bagiannya. Anak perempuan setengah, berapa? 12. Istri mendapatkan 1/8, berapa? 3 ya. 1/8 dari 24 adalah berapa? 3. Ayah mendapatkan 1/6 dari 24 yaitu berapa? 4. Nah, sekarang kita hitung dulu. Setelah dibagi, anak mendapatkan 12, istri mendapatkan 3, ayah mendapatkan 4. Berapa total ini? Berapa? 19. Iya kan? Berarti masih ada apa? Sisa. Nah, sisa ini kemana? Sisanya sebanyak 5 diberikan kepada siapa? Ayah. Jadi nanti prakteknya, ayah dia mendapatkan ya 1/6 ya ditambah dengan sisa yaitu berapa? 5. Nah. Baik. Jadi ada dalam kondisi-kondisi tertentu memang ada sisa. Makanya sekali lagi ya, ayah kapan mendapatkan 1/6? Jika mayit memiliki apa? Keturunan. Keturunan itu bisa anak, bisa apa? Cucu. Hanya saja nanti dibedakan. Kalau keturunan itu adalah laki-laki, maka ayah hanya mendapatkan berapa? 1/6. Tapi kalau keturunannya perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 dan apa? Sisa. Baik. Berdasarkan hadis, ya, hadis yang pernah kita bahas, al-hikul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak. Fama baqiya, adapun kalau ada sisa, maka sisa itu diberikan kepada apa? Kerabat laki-laki yang paling dekat. Nah, ini tidak ada yang laki-laki, ya kan? Anak perempuan, istri. Kerabat yang paling dekat laki-laki siapa? Ayah. Ya, maka ayah mendapatkan berapa? Sisa. Nah, nanti lain kondisinya kalau keturunannya adalah apa? Laki-laki. Seperti saya sebutkan tadi pada contoh yang pertama, seorang mati meninggalkan ayah, ya, saya mati misalnya, punya ayah dan anak apa? Laki-laki. Maka ayah mendapatkan 1/6, kemudian sisanya semuanya diambil untuk anak laki-laki. Bisa difahami insya Allah ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada ya ahli waris yang kedua yang berhak mendapatkan 1/6. Nah, yaitu kakek atau ayahnya ayah. Kapan kakek itu mendapatkan 1/6? Ya, kalau tadi ayah syaratnya hanya 1, ya. Untuk kakek syaratnya 2. Syarat yang pertama adalah tidak ada ayah. Ini penting. Kakek mendapatkan warisan kalau tidak ada ayah. Nah, kalau ada ayah ya kakek tidak dapat karena terhalangi oleh apa? Ayah. Ya, misalnya saya mati meninggalkan ayah. Saya masih punya ayah dan ayah saya juga masih punya ayah. Ayahnya ayah masih hidup. Ya, jadi saya mati meninggalkan ayah dan kakek. Ya. Nah, dalam kasus ini ya kakek tidak dapat. Ya karena terhalangi oleh ayah. Ya, ayahnya mayit. Wabillahi taufiq. Jadi syarat yang pertama, kapan kakek mendapatkan 1/6 jika tidak ada ayah. Kemudian syarat yang kedua sama seperti ayah tadi. Jika mayit memiliki keturunan atau ada far', ada keturunan dengan rincian sama dengan ayah tadi. Kalau keturunannya laki-laki, maka kakek mendapatkan 1/6 saja. Kalau keturunan itu perempuan, maka kakek mendapatkan 1/6 ditambah apa? Sisa. Kakek demikian. 1/6 ditambah sisa. Wabillahi taufiq. Nah, kemudian berikutnya, nah, insya Allah bisa difahami di sini untuk kakek sama dengan apa? Dengan ayah. Sekarang kita masuk kepada apa? Ibu. Ya. Ibu mendapatkan 1/6. Kapan ibu mendapatkan 1/6? Ya. Tapi bisa kita buka kembali ayat, ya. Ayat ya pada surah An-Nisa halaman 13, coba dibuka halaman 13 agar kita ya kembali lagi kepada ayat ya. Naam. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang warisan ibu, ya. Allah berfirman, "Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad." Dan bagi kedua ayah ibu mayit itu mendapatkan 1/6 dari yang ditinggalkan jika mayit memiliki anak, yakni memiliki keturunan. Ya. Jadi ibu itu sama dengan ayah, dia mendapatkan 1/6 jika mayit memiliki apa? Keturunan. Itu syarat. Kalau mayit punya keturunan, maka ya, ibu mendapatkan 1/6. Keturunan ini bisa jadi anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Intinya ada ya, keturunan mayit. Ketika ada keturunan mayit, maka ibu mendapatkan 1/6. Demikian pula ibu mendapatkan 1/6 jika ada sekelompok saudaranya mayit. Kalau mayit punya saudara dua, intinya dua atau lebih, ya, maka ibu mendapatkan berapa? 1/6. Ya. Ibu mendapatkan 1/6 kalau mayit punya saudara dua atau lebih. Berdasarkan ayat, ya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau mayit memiliki ikhwah, ikhwah yakni saudara-saudara, saudara-saudari dua atau lebih. Intinya punya sekelompok saudara dua atau lebih, tanpa membedakan laki atau perempuan. Ya, tanpa membedakan saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara apa? Seibu. Intinya mayit punya saudara-saudari dua atau lebih. Maka ketika itu ibu mendapatkan berapa? 1/6. Ya. Jadi antum bisa lihat kembali pada tabel, ya, kapan ibu mendapatkan 1/6? Jika ada fara' atau keturunan. Yani maksudnya jika mayit punya apa? Keturunan. Jika dalam kasus itu ada keturunannya mayit. Dan atau ada jam'un minal ikhwah. Ada dua atau lebih saudara atau saudari mayit. Ya. Ada dua atau lebih saudara saudari mayit. Naam. Wabillahi taufiq. Coba antum lihat contoh kasus ya 13 halaman ke-58. Itu ada soal ya yang sudah kita buat di situ ikhwatul kiram. Nah. Contoh kasus ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri ya, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang ibu. Ya, ada soal di situ. Seorang mati meninggalkan istri, kemudian seorang anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang apa? Ibu. Kita kerjakan satu persatu. Ya. Kita sedang membahas ibu sekarang. Ya. Ibu berhak mendapatkan berapa? 1/6. Kenapa mendapatkan 1/6? Karena mayit memiliki fara', memiliki keturunan. Di sini ada anak perempuan, ada juga cucu apa? Perempuan. Maka ibu mendapatkan 1/6. Istri berapa mendapatkan harta waris? 1/8. Kenapa? Karena mayit atau suaminya memiliki keturunan. Anak perempuan dia sendiri tidak ada mu'assib, maka dia mendapatkan berapa? 1/2. Adapun cucu perempuan dari anak laki-laki dia mendapatkan 1/6. Belum kita bahas. Ya, belum kita bahas. Ya. Nah, wabillahi taufik. Jadi demikian ma'asyiral muslimin, ibu ya mendapatkan ya 1/6 jika mayit memiliki keturunan ya, atau ya mayit memiliki saudara-saudari dua atau apa? Lebih. Ya, dua atau lebih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Baik, kita tambah satu lagi, nenek ya. biar lengkap semuanya adalah apa? Asal usul kita. Asal usul kita ayah, kemudian apa? Kakek, kemudian ibu dan apa? Nenek. Nah, kita sekarang masuk pada masalah berikutnya itu nenek. Mudah insyaallah taala terkait dengan nenek. Bismillah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, nenek yang dimaksud adalah nenek dari pihak ayah dan juga nenek dari pihak apa? Ibu. Ini dianggap satu. Kenapa dianggap satu? Kalau mereka banyak pun berkumpul, mereka berserikat ya dalam berapa? Seperenam. Sebagaimana istri satu, dua, tiga atau empat sama saja. Ya. Sendiri dapat seperempat, dua orang juga dapat seperempat, tiga orang juga dapat seperempat, empat orang juga dapat berapa? Seperempat atau seperdelapan. Nenek juga demikian. Nenek ya, dia mendapatkan seperenam. Kapan? Ya, jika tidak ada ibu. Ini penting. Jika tidak ada ibu dan tidak ada nenek yang lebih tinggi derajatnya. Tidak ada nenek yang lebih tinggi apa? Derajatnya. Tidak ada nenek yang lebih tinggi derajatnya. Nah, kalau seperti itu, nenek dia mendapatkan seperenam. Nenek mendapatkan seperenam. Nah. Ibunya ibu. Ini berarti apa? Nenek. Ab, ibunya apa? Bapak. Ini juga nenek. Ini ibunya ibu. Ini juga apa? Nenek. Ab juga apa? Nenek. Ibunya bapak. Bapak kita punya ibu, ya. Nah, ibunya bapak kita masih punya ibu juga. Ini namanya ibunya apa? Bapak. Ya. Kemudian ibunya bapaknya bapak. Ya. Saya punya bapak. Nah, bapak saya masih punya bapak, masih hidup. Ya. Kemudian bapaknya bapak saya masih punya apa? Ibu. Ibunya bapaknya bapak. Ya. Jadi mungkin berkumpul dalam satu kasus tiga orang apa? Nenek. Derajatnya sama ini, derajatnya sama. Ya. Kalau dibuat nasab naik ke atas dua kali. Ya. Berarti apa? Derajatnya sama. Nah, sama saja apakah ya satu orang atau dua orang atau tiga orang ya. Nenek jatahnya hanya berapa? 1/6. Sekarang kita buat soal ya. Seorang mati meninggalkan tiga orang nenek ya dengan rincian seperti ini. Ab dan ab. Intinya mayit punya tiga orang apa? Nenek. Kemudian ya dia juga punya ya ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah yakni saudari sekandung. Ya. Kemudian punya seorang istri. Zaujah. Seorang istri. Ya. Ini nenek. Kemudian saudari kandung. Ini istri. Baik, coba kita kerjakan ma'asyiral muslimin, ya, ikhwatil kiram. Ya. Mau mengerjakan mana dulu, enggak masalah. Ya. Zaujah, istri, mendapatkan berapa? 1/4 atau 1/8? 1/4. Kenapa? Karena tidak ada keturunan. Ya, dia dapat 1/4. Ya, mendapatkan 1/4. Saudari sekandung, berapa? Saudari sekandung itu kalau enggak setengah, ya 2/3 ini saja. Ya. Saudari sekandung mendapatkan setengah karena dia bersendiri, ya Dia bersendiri dan tidak ada mu'asib, tidak ada saudara laki-lakinya. Ya. Nah, nenek, ya, tiga orang nenek ini, ya, berserikat dalam berapa? Seperenam. Berserikat dalam berapa? Seperenam. Jadi tiga orang nenek mendapatkan seperenam, kemudian saudari sekandung mendapatkan seperdua, kemudian istri mendapatkan seperempat. Naam. Wabillahi taufiq. Naam. Ada sisa enggak? Ada ya. Nah, itu nanti urusan belakangan, ya. Baik. Yang jelas di sini hak-hak mereka seperti itu. Nenek tiga ini mendapatkan seperenam, kemudian saudari sekandung mendapatkan seperdua, istri mendapatkan seperempat. Nah, nenek mendapatkan seperenam kapan? Kalau tidak ada ibu. Kalau tidak ada apa? Ibu. Kalau ada ibu di sini, ada ibu, ibunya mayit masih ada, ya. Maka nenek tidak dapat, terhalangi oleh siapa? Oleh ibu. Baik. Ibu mendapatkan berapa di sini? Sepertiga. Ya. Ibu itu kalau tidak sepertiga, seperenam. Ya. Kapan mendapatkan seperenam? Kalau ada anak atau ada sekelompok apa? Ikhwah. Ini bukan sekelompok, dia hanya satu orang saja. Ada satu orang saudaranya, saudarinya apa? Mayit. Sehingga tidak mempengaruhi ibu. Ibu tetap mendapatkan berapa? Sepertiga. Jadi saya ulangi, kita tutup dengan soal ini. Seorang mati meninggalkan tiga orang nenek, kemudian seorang ibu, kemudian seorang saudari kandung, dan seorang istri. Bagaimana pembagiannya? Ibu mendapatkan sepertiga. Kenapa ibu mendapatkan sepertiga? Karena tidak ada keturunan mayit dan tidak ada sekelompok saudaranya mayit. Mayit tidak punya saudara kecuali satu, jadi belum sekelompok. Belum jamak, baru berapa? Satu. Tidak mempengaruhi ibu, ibu tetap sepertiga. Tiga orang nenek, ya, dia tidak dapat. Terhalangi oleh siapa? Ibu. Saudari sekandung mendapatkan setengah. Saudari sekandung mendapatkan setengah, ya, karena dia bersendiri dan tidak ada apa? Mu'asib. Tidak ada mu'asib. Adapun istri, dia mendapatkan seperempat karena mayit tidak memiliki apa? Keturunan, baik anak atau apa? Cucu. Nah, alhamdulillah, ya, kita apa namanya? Sudah sampai kepada siapa saja yang mungkin mendapatkan seperenam dari ahli waris, yang mereka ini adalah asal usulnya kita, dari ayah, kakek, ibu, nenek. Ini mungkin mendapatkan seperenam. Ya. Adapun ahli waris berikutnya yang mungkin mendapatkan seperenam adalah cucu perempuan, ya, dari anak laki-laki, kemudian saudari seayah, dan saudara atau saudari seibu. Ini kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah ta'ala. Nah, mungkin satu pertemuan lagi kita selesai membahas, ya, ashabul furud. Kita selesai membahas ashabul furud. Nah, ada pembahasan tentang nenek, ya, bisa dibaca. Nah, saya tidak baca, nanti tidak bahas, nanti khawatir apa namanya, terlalu dini untuk saya jelaskan, yaitu terkait dengan mana yang lebih kuat antara nenek dari pihak ibu, ya, atau nenek dari pihak apa, ayah. Ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang perlu kita apa namanya pelajari, ya, kita lihat, bisa dibaca sendiri pada halaman 58 dan 59. Nah, sedikit koreksi, ya, catatan kaki. Ya. Pada catatan kaki halaman 57, ya, di situ tertulis di akhir catatan kaki, lihat pembahasan halaman berapa? 62. Yang benar halaman 58 sampai 59. Nah, 58, 59. Itu luput dari koreksi. Nah, ya. Ya. Ya. Dan atau ada, kenapa dan atau maksudnya sama saja syarat ini terkumpul atau satu-satu? Ya. Ya. Artinya kalau ibu mewarisi bersama, kalau dalam kasus ada keturunan, ibu mendapatkan seperenam. Kalau dalam kasus ada jam'un minal ikhwah, ibu juga mendapatkan apa? Seperenam. Tidak harus dua-duanya. Ya. Baik, tidak harus dua-duanya. Kalau dua-duanya berkumpul, ya jelas dia bisa mendapat atau dia berubah menjadi seperenam. Kalimat dan atau, ya, dan itu nanti digabungkan dua-duanya atau ya ini apa, masing-masing terpisah. Ya. Ini juga penggunaan yang seperti ini benar atau tidak secara bahasa saya tidak tahu namanya. Dan atau ya, ya. Ya, dan atau. Kalau tidak dikasih dan atau ya, mungkin orang memahami dua-duanya harus ada. Ya. Kalau hanya atau dikhawatirkan ya, difahami kalau dua-duanya kumpul malah tidak apa pengaruh. Nah, sehingga yang kita maksud dengan kalimat dan atau di situ adalah salah satu syarat ini cukup menjadikan seorang ibu mendapatkan hanya berapa? Seperenam. Kalau terkumpul dua-duanya ya jelas dia mendapatkan seperenam. Ya. Ini yang dimaksud dengan kalimat dan atau. Ada yang diiskalkan lagi? Monggo. Ya. Di sini keberadaan anak perempuan ya, tidak menghalangi cucu untuk mendapatkan waris. Ya. Ya, Ustaz ya. Ya, tidak menghalangi. Ini termasuk pengecualian atau bagaimana, Ustaz? Ini tidak bukan pengecualian. Bukan hajab, ya. Bukan. Dia menghajab sesungguhnya, namun menghajab secara hajab nukson namanya. Namanya menghalangi itu bisa menghalangi total, bisa menghalangi apa? Sebagian. Ya. Bisa menghalangi sebagian. Ya. Sebagaimana apa namanya? Drainase air itu kan ada penghalang apa namanya? Air ya. Ada saat dibuka semua sehingga tidak ada penghalang air untuk apa? Mengalir. Ada saat dia hanya ya menutup namun sebagian, ada saat menutup total. Ini juga demikian. Jadi cucu perempuan itu terhalangi oleh anak perempuan jika anak perempuan dua orang atau lebih. Kalau anak perempuan itu dua orang, maka anak perempuan mendapatkan 2/3. Anak perempuan mendapatkan 2/3. Nah, di saat itu cucu perempuan tidak dapat lagi. Cucu perempuan tidak dapat lagi. Ya. Ya. Kalau tidak ada anak perempuan, cucu perempuan dapatnya berapa di situ? Setengah. Ya. Kalau tidak ada anak perempuan, maka cucu perempuan setengah. Namun karena ada anak perempuan, dihalangi oleh anak perempuan tadi, ya, dia tidak dapat setengah, namun dapat berapa? 1/6. Ya. Baik. Dan 1/6 itu kalau ditambahkan dengan setengah menjadi 2/3. Setengah ditambah 1/6 akan menjadi berapa? 2/3. Ya. Karena jatah untuk keturunan perempuan maksimal hanya 2/3. Ya. Saya punya anak perempuan 2. Ya, 2/3, enggak lebih dari itu. Ya. Nah, cucu juga anak. Ya. Ketika anak perempuan itu mendapatkan setengah, maka masih ada bagian untuk keturunan perempuan berapa? 1/6. Nah, ini diberikan kepada cucu perempuan. Insya Allah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Jadi ini bukan perkecualian, karena kenyataannya juga terjadi apa? Hajib menghalangi. Cuman menghalanginya sifatnya adalah apa? Sebagian. Ya. Sebagaimana anak menghalangi istri, ya, yang tadinya 1/4, karena ada anak istri menjadi berapa? 1/8. Dia menghalangi, tapi nuksan, hanya sifatnya mengurangi, dan tidak menghalangi secara total. Wallahu a'lam. Baik. Fadal. Tentang ayah, apabila mayit meninggalkan ayah, istri dan anak perempuan yang lebih dari satu, apakah ayah masih mendapat sisa yang dari 6/16 tambah sisa tersebut? Ya, dilihat ada sisa tidak. Kalau tidak ada ya tidak usah dikasih. Kalau tidak ada sisa, ya kan? Coba kita hitung saja. Nah, lahiriahnya tidak, ya kan? Seorang mati meninggalkan ayah, kemudian istri, dua anak perempuan ya, ya kan? Tadi satu anak perempuan, ya, sekarang dua anak perempuan, ya. Ya sekarang ayah kita beri 1/6 plus sisa kalau ada sisa, ya. Istri mendapatkan 1/8, kemudian anak perempuan 2/3. Nah, baik. Ayah mendapatkan 1/6 dari 24 yaitu 4. Istri mendapatkan 1/8 dari 24 yaitu 3. Dua anak perempuan mendapatkan 2/3 dari apa? 24 yaitu 16. Ya, ada sisa tidak? Masih ada ternyata ya. Ya, ya kan? Alhamdulillah masih dapat satu sisa. 16. Lihat dulu betul tidak perhitungannya. 24 bagi 3, 8 kali 2 ya. 16 ya. 16 tambah 4 ya, 20 tambah 3 berapa? 24. Masih ada sisa 1. Masih ada sisa 1. Nah. Wallahu a'lam ya. Tapi kalau di sini suami ya. Tapi tidak dapat sisa. Nah, ya. Bisa difahami ya. Jadi tetap kita tulis di sini ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Ya, tetap ditulis. Jagani. Ya, kalau kita lupa, kalau kita enggak tulis ini, ya, khawatir nanti tidak dikasih. Ya. Jadi setelah dibagi, nanti ada sisa atau tidak? Kalau enggak ada sisa berarti tidak diberi. Ya. Kalau ada sisa berarti diberi. Berapapun sisanya. Nah, baik. Masih ada yang perlu ditanyakan dalam pembahasan ini? Satu lagi, Us. Nggih, monggo, Pak. Ini ada kasus seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami, kemudian tiga anak istri dan satu anak laki-laki. Suaminya itu mendapatkan berapa ini? Oh, dibagi. Baik. Ini ada pertanyaan yang perlu saya perjelas ya. Nah, ada pertanyaan yang perlu saya perjelas. Nah. Seorang tadi, seorang wanita mati meninggalkan suami. Kemudian empat anak yang satu laki-laki, tiga satu perempuan. Anak laki-laki. Yang kedua tiga perempuan. Tiga anak perempuan. Nah, tadi sempat panjenengan menyampaikan tiga anak istri. Ya. Ya. Ini maksudnya anaknya istri atau anaknya suami? Suami. Anaknya suami ya. Jadi ini bukan anak bawaan ya. Bukan. Ya. Betul, betul anaknya suami ini juga ya. Suami dan istri. Ya, cuman tadi maksudnya tiga anak perempuan tadi. Ya, ya. Ya. Jadi kasus itu ini juga penting. Ini pertanyaan bagus sekali. Nah, pertanyaan penting. Ya, ini ketika kita akan melihat sebuah kasus, maka tinjauannya adalah tinjauan mayit. Ya. Kalau saya sebagai seorang suami punya istri, istri itu punya anak, sudah punya anak dulu dari suami yang berapa? Yang sebelumnya. Ya. Kalau saya mati, bukan dihitung saya mati meninggalkan istri dan anak, tidak. Itu bukan anak saya. Itu anaknya siapa? Makanya kalau dalam masalah nasab, binnya bukan ke saya. Bin apa? Ya, suaminya ya, yang dulu. Ya, tapi ini makanya saya pertegas, ini adalah betul-betul anaknya mayit dan juga anaknya apa? Ya, baik. Intinya anaknya mayit ini, anaknya mayit ya. Mayitnya perempuan ya anaknya ini. Ya. Sudah ketemu jelas ya. Mayitnya apa namanya? Mayitnya perempuan, ini anaknya. Ya, anaknya dia. Nah. Bukan anak bawaan apa? Suami. Bukan anak bawaan apa? Suami. Ya. Baik. Kalau kasusnya seperti ini, ya. Kasusnya seperti ini. Maka antum yang mengerjakan ini semuanya. Nah. Suami mendapatkan berapa? Seperempat. Ya. Seperempat. Ya. Baik. Jadi mayit perempuan punya anak ini. Nah. Punya anak, ya. Baik. Sama saja anaknya dia atau anak bawaan, enggak masalah kalau ini. Nah. Karena kasus yang meninggal adalah apa? Wanita, ya. Baik. Bukan anak bawaan apa? Suami. Ya. Bukan anak bawaan suami. Ini yani anaknya perempuan ini yang meninggal. Apakah dari suami ini atau dari suami yang lain? Karena tinjauannya adalah dari mayit. Nah, kalau seperti ini, ya, tiga anak perempuan, satu anak laki-laki, ini semuanya asobah. Ya, ini sisanya semuanya diberikan kepada ini. Sisanya diberikan semuanya kepada empat orang anak ini, nanti dibagi, ya, dibagi dua laki-laki, ya, atau apa, satu laki-laki, dua bagian apa? Perempuan, ya. Jadi kalau harta itu ada empat bagian, maka suami mendapatkan satu, kemudian sisanya berapa? Tiga. Sisanya tiga untuk mereka berempat. Ya, sisanya tiga untuk mereka berempat. Nah, ya tinggal nanti tiga ini dibagi menjadi lima bagian. Tiga ini dibagi menjadi lima bagian. Ya. Taib, kita kalikan lima saja biar apa namanya? Ini cara perhitungannya demikian. Ya, harta nanti dibagi prakteknya menjadi 20 bagian. Ya, menjadi 20 apa? Bagian untuk suami seperempatnya itu berapa? 5, ya. Kemudian sisanya berapa? Ya. Taib 15, ya. Sisanya 15 untuk laki-laki apa namanya? Taib. Nah, laki-laki 2. Betul. Taib. Jadi nanti masing-masing mendapatkan apa untuk anak laki-laki 6 bagian ya. Ya 6 ya. Untuk ini mendapatkan berapa? 3 3 3 berarti berapa? 9. Ya. Seperti itu. Jadi untuk anak laki-laki 6 bagian, anak perempuan masing-masing 3 bagian ya. Karena 3 berarti semuanya berapa? 9. Nah, jadi nanti untuk pembagiannya ya seperti ini. Harta ya adalah 25/20 kali harta. Ini nanti untuk siapa? Suami. Untuk satu anak laki-laki 6/20 kali apa? Harta. Untuk anak perempuan 3/20 kali berapa? Harta. Nah. Baik, mungkin sudah ada sedikit gambaran. Untuk perhitungan nanti kita masuk pada pembahasan khusus insyaallah. Baik, mungkin cukup sampai di sini ikhwatil kiram. Jadi kita telah selesai membahas ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam ya. Alhamdulillah masih tersisa 3 ahli waris yang lain, yaitu cucu perempuan, kemudian saudari seayah, dan saudara atau saudari seibu. Demikian wallahu a'lam, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.